Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di pelajaran mustalahul hadis. Kita masuk ke pembahasan hadis syadz. Kita ingatkan ulang bahwa pembahasan kita ini pembahasan sederhana, baik untuk para pemula sebagai pengenalan tentang ilmu ini. Tentunya biidznillah ketika kita hendak mengembangkan ilmu ini, masih banyak buku-buku para ulama yang akan tetap memberikan pencerahan dan tambahan ilmu untuk kita. Bismillah. Baik, al-hadits syad, hadits syad. Pengertian hadits syad ta'rifuhu هو ما خالف به الموصوف بالضبط من هو أضبط منه أو من فرد به من لا يحتمل. طيب حاله حالة قبول تفرده. طيب ما لا من لا يحتمل حالة قبول تفرده. Pengertiannya adalah hadis syad, ma khalafa fihi al-mawsuf bidhabt, apa-apa yang menyelisihi hadis orang-orang yang rawinya mawsuf bidhabt, yang disifati dengan sifat dhabt, termasuk sifat-sifatul qabul. Barakallahu fikum, orangnya diterima hadisnya imma hasan wa imma sahih. Cuman ketika dia menyelisihi orang yang lebih kuat, adbat, lebih kuat hafalannya, lebih banyak periwayatannya daripada dia, apalagi lebih banyak orangnya, lebih banyak orang yang menyelisihinya. Aw man farada bihi man la yahtamilu halatu qabuli tafarrudihi, atau bersendiannya orang-orang yang tidak bisa dianggap hadisnya ketika dia bersendirian dalam meriwayatkan. Baik, akan lebih jelas insyaallah. Baik, syarh ta'rif al-mausuf bidhabt, orang yang disifati dengan dhabt, yakni sifatul qabul, ay maqbulul hadis, sawa'an kana thiqatan hafizan, sama saja apakah dia thiqah. Mausuf bidhabt artinya orang yang disifati dengan dhabt. Terkadang digelari siqah, terpercaya, hafid, banyak hafalannya, au siqah. Au siqatun yukhti, atau dia terpercaya tapi terkadang keliru. Au sadukan, hasanul hadis, jujur, hadisnya bagus. Ini namanya al-musub bidhabt. Barakallahu bikum. Man huwa adbatu minhu, cuma dia menyelisihi orang-orang yang lebih kuat hafalannya. Ai man huwa a'la minhu fil martabati min haythu dhabt, yani lebih tinggi, dia menyelisihi orang yang lebih kuat hafalannya. Mungkin dia banyak menghafal tapi dia menyelisihi orang yang lebih banyak hafalannya. Dia kuat hafalannya tapi menyelisihi orang yang lebih kuat hafalannya. Baik, ini namanya man huwa adbatu minhu. Ayat man huwa a'la minhu, yani orang yang lebih tinggi dari dia, dari tingkatan, min haitsu dhabt, dari sisi mungkin hafalan. Pasti qatu a'la martabah min as-saduq, maka thiqah lebih tinggi derajatnya ketimbang saduq. Boleh jadi rawi yang syad ini ya saduq, dia menyelisih orang thiqah. Wa man wasaqahu Ibnu Ma'in wa Ahmad wa An-Nasa'i wa Abu Hatim a'la mimman wasaqahu Ibnu Ma'in wa An-Nasa'i. Demikian juga ketika seorang itu disiqahkan oleh Ibnu Ma'in, Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Hatim, banyak yang mensiqahkannya, itu tentunya lebih tinggi derajatnya ketimbang yang mentausiknya hanya Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Wal hafidhus siqah a'la min as-siqah. Tentunya gelar seseorang rawi ketika dia digelari al-hafidhus siqah, yang paling kuat hafalannya lagi terpercaya, ini tentunya lebih tinggi dari hanya sekedar siqah, terpercaya. Wahakat. Artinya rawi syad ini adalah dia menyelisihi orang yang lebih kuat hafalannya, lebih banyak periwayatannya dan seterusnya. Aw man farada bihi man la yahtamilu haluhu qabulu tafarrudihi. Hadis siqah idza tafarrada bimatni munkar, seperti hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi siqah, idza tafarrada bimatnin munkar, kalau dia bersendirian meriwayatkan matan yang munkar, atau tafarrada bihaditsin an hafidhin kabir lam yushariku fihi ashabuhu, atau dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis dari seorang imam besar yang memiliki murid yang banyak, cuma dia yang meriwayatkannya sementara yang lainnya dari murid-murid senior, misalnya murid-murid yang lebih hebat hafalannya, tidak meriwayatkannya, orang akan meragukan dari mana dia mendapatkan hadis ini. Namanya bersendirian dalam meriwayatkannya. Wa syudud qad yakunu fil matni wa qad yakunu fis sanadi. Paham insyaallah ini syad. Dia rawinya rawi terpercaya, bukan rawi lemah. Kalau lemah selesai sudah urusan, pembahasan sudah selesai, langsung diponis hadisnya lemah, dhaif. Tapi ini rawi-rawinya orang-orang terpercaya, thiqah, saduq dan seterusnya, musuf bidhabt. Barakallahu fikum. Cuma dia menyelisihi orang-orang yang lebih hebat dari dia, lebih kuat hafalannya dari dia. Baik. Wa syadud qad yakunu fil matn. Pembahasan berikutnya, syad itu terkadang pada matan hadis dan juga terkadang pada sanad. Wasofa nadribu likulli naw'in min hadhihi al-anwa'i misalan. Dan insyaallah kita akan memberikan contoh untuk semua jenis ini, yakni syad pada matan dan syad pada sanad. Misal awal di mukhalafati dhabit liman huwa adbat minhu fil matan. Contohnya mukhalafatu dhabit. Adbabit apa? Mukhalafatu dhabit liman huwa adbat minhu. Penyelisihan orang yang terpercaya, penghafal, yang dia diselisihi adalah orang yang lebih terpercaya dan lebih kuat hafalannya dari dia dalam periwayatan matan. Contohnya ma akhrajahu Abu Daud fi sunani min tariqi Hammam ibn Yahya fal hadatsana Qatada an al-Hasan an Samurata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawm as-sabi wa yuhlaqu ra'suhu wa yudma. Perhatikan baik-baik apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya melalui jalan Hammam bin Yahya, berkata haddatsana Qatadah, disampaikan kepada kami hadis ini oleh Imam Qatadah dari Al-Hasan dari Samurah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi, semua anak yang lahir dia tergadai dengan akikahnya. Baik, jadi bagaimana ya, harus diakikahi. Tudbahu anhu yawmus sabi', maka disembelihkan untuk anak itu di hari ketujuhnya, dari hari ketujuh kelahiran. Hari lahirnya dihitung hari pertama. Wa yuhlaqu rasuhu dan dicukur rambutnya, dicukur kepalanya. Wa yudma, ini tentang menjadi pembahasan kita ini, wa yudma. Barakallahu fikum. Qala Abu Daud khulifa Hammam fi hadzal kalam. Hammam Ibnu Yahya diselisihi dalam periwayatan ini, wa huwa wahmun min Hammam, Sebenarnya ini adalah kekeliruan dari Hammam. Wa inna ma qalu yusamma. Paham? Di akhir hadis ini yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Rawi-rawi yang lainnya dari orang yang terpercaya meriwayatkannya wa yusamma. Baik. Wa yudma, yudma itu artinya diolesi darah. Barakallahu fikum, dari darah sembelihan tadi, akikah tadi. Barakallahu fikum. Ini kekeliruan, yang benar adalah yusamma, diberi nama. Faqala Hammam yudma wa laysa yu'khadhu bihadha. Wa laysa yu'khadhu bihadha. Qultu Hammam wa in kana min ashabi Qatadah. Aku katakan, ini penulis, Hammam ini walaupun dia termasuk murid-muridnya Qatadah, illa annahu laysa min at-tabaqatil ula min ashabihi. Cuman dia bukan tingkatan pertama dari murid-muridnya Hammam. Wa huwa sahibu awham. Belum lagi bahwa Hammam ini, Hammam bin Yahya, terkadang beliau salah keliru. Ini sahibu awham. Terkadang salah dan keliru. Fayuma atib tima yarwihi anhu. Dari apa-apa yang diriwayatkan dari Qatadah. Barakallahu bikum. Wa in kana thiqatan, walaupun dia termasuk orang yang terpercaya, wa qad khalafa al-aktsar wal adbat. Cuman dia menyelisihi al-aktsar. Banyak dari murid-muridnya kata ada wal adbat, dan lebih kuat hafalannya. Mimman rawa hadzal haditsa 'ala shawab, yang meriwayatkan hadis ini secara benar. Faqalu yusamma. Barakallahu. Murid-muridnya kata ada meriwayatkannya dengan lafaz yusamma. Siapa yang meriwayatkan dengan lafaz musamma? Minhum Sa'id bin Abi Arubah. Wa huwa min asbati ashabi Qatadah. Sa'id bin Abi Arubah termasuk asbati ashabi Qatadah. Orang yang terkuatnya dalam periwayatannya dari Qatadah. Di antara murid-muridnya. Wa Aban ibn Yazid al-Attar. Demikian juga yang meriwayatkan dengan riwayat yusamma, yakni Aban ibnu Yazid al-Attar. Fariwayatu Hammam bihadzal lafz syadzah. Maka periwayatan Hammam dengan lafaz ini yudma dianggap syadz, menyelisihi. Barakallahu bikum. Menyelisihi orang yang lebih kuat hafalannya dan menyelisihi orang-orang yang lebih banyak meriwayatkan dengan kata-kata yusamma. Cuma dia yang meriwayatkan dengan yudma. Wal asahu riwayatul jamaah. Maka yang benar adalah periwayatan jamaah dari muridnya Qatadah. Mereka meriwayatkan dengan kata-kata yusamma. Kecuali Hammam bin Yahya meriwayatkannya dengan kata-kata yudma. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, fi mukhalafati dhabit liman huwa adbatu minhu fil isnad. Menyelisihi mukhalafat dhabit liman huwa adbatu minhu fil isnad dalam masalah sanad. Tadi masalah matan. Yani ma akhrajahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Awana wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah min tariq an al-A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah bin Yaman. Baik. Melalui jalan Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran dari Abi Wa'il dari Hudzaifah bin Yaman. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata sa'ib subata fi qaumin fa bala 'alayha qa'ima. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi subata fi qaum, tempat sampah. Subata itu biasanya tempat orang membuang sampah sehingga menjadi gundukan. Fabala 'alaiha qa'ima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di tempat itu sambil berdiri. Barakallahu bikum. Fa'ataituhu biwudhu'in, kemudian aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air wudu beliau. Fadhahabtu li'ata'akhkhara anhu, maka aku pun pengen untuk meninggalkan beliau karena beliau pengen buang air kecil. Fada'ani hatta kuntu 'inda aqibaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil aku sampai aku berada di sisinya, di belakangnya. Fatawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi. Begitu selesai beliau buang air istinja tentu, maka beliau pun wudu dan beliau hanya membasuh khuffainnya. Tidak melepaskannya dan mencucinya. Ingat bahwa di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Muslim, Abu Awana, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Barakallahu fikum. Kuntu wa qad rawiya hadzal hadits 'an al-A'mash 'ala hadzal wajhi jama'ah. Afwan, wa qad rawa hadzal hadits 'an al-A'mash 'ala hadzal wajhi jama'ah. Aku mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dari Al-A'mash. Baik. Ala hadwa diriwayatkan dari Al-Imam Al-A'mash. Banyak orang jamaah. Barakallahu fikum. Ya, jadi makhrajul hadis di sini siapa? Baik. Al-A'mash Abu Wa'il Hudzaifah al-Yaman. Baik. Siapa yang meriwayatkan dari Al-A'mash dengan sanad ini? A'mash Abi Wa'il Hudzaifah bin Yaman. Banyak yang meriwayatkan dengan sanad ini dan matan ini dari Al-A'mash. Siapa mereka? Ibnu Uyainah, wa Waqi', wa Syu'bah, Abu Awana, Isa bin Yunus, Abu Muawiyah, Yahya bin Isa Ar-Ramli, wa Jarir bin Hazim, wa khalafahum Abu Bakr bin Ayyash. Dan yang menyelisih di sini siapa? Abu Bakr bin Ayyash. Baik. Meriwayatkan walaupun dia tsiqah, baik, terpercaya, tapi lahu akhta. Dia memiliki kekeliruan-kekeliruan dalam periwayatan. Bagaimana kekeliruannya? Rawahu anil A'mash an Abi Wa'il anil Mughira bin Syu'bah. Baik. Masya Allah. Paham? Lihat baik-baik. Orang-orang hebat meriwayatkan dari A'mash. Dari siapa? Abi Wa'il dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman yang menceritakan kejadian ini ke murid-muridnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengalami kejadian ini. Tapi Abu Bakar bin Ayyash meriwayatkan hadis ini dari Al-A'mash, dari Abi Wa'il, dari Mughirah bin Syu'bah. Paham? Tadi Hudzaifah, barakallahu fikum, Hudzaifah bin Yaman. Abu Bakar bin Ayyash meriwayatkannya dari A'mash, dari Abi Wa'il, dari Mughirah bin Syu'bah. Ini kekeluarannya dari siapa? Dari Abu Bakar bin Ayyash. Al-Habib Abu Zur'ah Ar-Razi akhta Abu Bakar ibn Ayyash fi hadzal hadis. Barakallahu fikum. Berkata Al-Habib Abu Zur'ah Ar-Razi, telah keliru Abu Bakar ibn Ayyash dalam masalah hadis ini. As-sahih min hadis Al-A'mash an Abi Wa'il dari Hudzaifah. Paham insyaallah. Tapi yang salah penyebutannya adalah taib sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya dan semuanya orang-orang terpercaya menyebutkannya bahwa sahabat hadis ini atau sahabi hadis ini adalah Hudzaifah bin Yaman. Terus ada orang yang meriwayatkannya bahwa hadis ini dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini namanya penyelisihan dalam masalah sanad. Barakallahu fikum. Ramai-ramai menyebutkan ini dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ternyata ada satu orang meriwayatkannya dari siapa? Dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka yang keliru yang ini, yang syad ini, yang menyelisih banyak orang, dan orang-orang ini orang yang lebih terpercaya, lebih kuat hafalannya dari dia. Paham barakallahu fikum. Masya Allah. Baik. Itu kalau orang-orang terpercaya, barakallahu fikum, tapi menyelisihi yang lebih kuat. Contoh yang ketiga, misalun salis fi tafarrud man la yahtamilu haluhu qabul tafarrudihi di matnin. Seseorang rawi meriwayatkan riwayat yang dia tidak bisa dianggap riwayatannya ketika dia bersendirian. Akhraja Abu Daud wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Tabrani fil Kabir min tariq Abdurrahman bin Bishr ibn al-Hakam an Musa bin Abdul Aziz al-Khimbari an al-Hakam bin Aban an Ikrimah bin Abbas bi hadith salat at-tasbih. Hadis tentang salat tasbih. Qultu, aku katakan, kita lihat lagi sanadnya, dari Abdurrahman bin Bishr al-Ibn al-Hakam, dari Musa bin Abdul Aziz al-Kimbari, dari Al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, tentang salat tasbih. Aku katakan Musa bin Abdul Aziz al-Kimbari, hada saduq illa annahu la yahtila yuhtamalu min mithlihi at-tafarrud bi mithli hadzal hadis. Dia saduq, tapi ketika dia bersendirian dalam periwayatan suatu hadis, maka dia tidak akan bisa dipegang. Barakallahu fikum. Qala al-Hafiz bi Ibnu al-Hajar bi at-Talhis al-Habir, hadis Ibn Abbas yaqrubu min syarti al-hasan illa annahu syadun. Tayyib. Li syiddati al-bardiyati fihi. Barakallahu fikum. Hadis Ibn Abbas ini yaqrubu min syartil hasan, mendekati syarat hadis hasan, cuman dia syad menyelisihi. Li syiddatil fardiyah, karena sangat kuatnya kesendirian siapa ini? Musa bin Abdul Aziz. Barakallahu fikum. Wa adamu al-mutabi' wa syahid min wajhin mu'tabar, tidak adanya penyokong, tidak adanya pembantu, barakallahu fikum, dari sisi yang lain yang bisa dianggap, barakallahu fikum. Tidak ada yang menyokongnya, pokoknya dia bersendirian dalam periwayatan hadis tasbih ini. Wa in kana sadukan salihah, walaupun dia termasuk orang terpercaya dan saleh, fala yuhtamalu minhu hadzat tafarrud, maka tidak bisa dianggap, tidak bisa diterima kesendiriannya dalam periwayatan hadis ini. Baik. Nuktatul latifah, ada nukta itu adalah faedah yang bisa diperoleh setelah melalui pembahasan dan penelitian. Ba'du ahli al-ilmi qad yutliqu ala hadis Musa bin Abdul Aziz hadza wasfun nakar. Sebagian ulama menyebutkan hadis Musa bin Abdul Aziz ini dengan ungkapan nakara atau munkar. Wabaduhum yutliku alaihi wasfus syudud, sebagian menyebutkannya hadis syad, atau sebagian lagi mengatakannya hadis munkar. Wafima narahu kilahuma musib, dan sebagaimana yang kami lihat, ya, dua kelompok di antara para ulama ini, ya, sama-sama benar. Terkadang mereka menamakannya mungkar, terkadang mereka juga menamakannya hadis syad. Fasyududu mukhtasum bidhabit. Syad itu khas untuk masalah hafalan. Wassaduq la syakka annahu dhabit. Dan orang yang digelari saduq tidak diragukan lagi bahwa dia dhabit, yakni kuat hafalannya. Illa annahu duna thiqati bidhabt, cuman kadar kesikahannya, keterpercayaannya ini dibawa dari at-thiqah. Wal munkar mukhtasum bidhaif, sementara munkar ini dikhususkan penyebutannya untuk orang yang dianggap lemah hafalannya. Wala syakka anna hifdha khifatu dhabti as-sudur as-saduq na'um min ad-dhab. Tidak diragukan lagi bahwa khifatu dhabti as-saduq, ringannya atau kurangnya kekuatan hafalan orang yang digelari saduq, na'um min ad-dhab, itu adalah bagian dari kelemahan itu sendiri. Fa idza utlika ala tafarrudihi aw mukhalafatihi syudud aw an-nakara. Fa idza utlika ala tafarrudihi, kalau disebutkan secara mutlak atas kesendiriannya atau penyelisihannya, asyudud, syad, atau an-nakara atau munkar, lam yukhalif al-mustalah wallahu alam, tidaklah menyelisih mustalah ahlul hadis, wallahu alam. Jadi semuanya benar. Ketika ada ulama mengatakan hadisnya mungkar, maka benar dia. Karena walaupun dikatakan thiqah, tapi dia memiliki sisi kelemahan, sehingga tetap dianggap benar ucapan dan ungkapan ulama yang mengatakan hadisnya mungkar. Baik. Dan dari sisi syad, ya, karena memang dia masih dianggap thiqah. Al-muhim, barakallahu fikum, dua ungkapan ini terhadap kondisi yang seperti ini benar adanya. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.